Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran wafaddalana ala sa'iri khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah SWT, bersyukur kepada Allah. Ini adalah pertemuan pertama kita di tahun 2014. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini membawa kemanfaatan yang besar. Wabil khusus kita melanjutkan sesuatu yang telah kita rintis bersama pada pertemuan sebelumnya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan dan waktu yang Allah berikan ini semata-mata adalah kelak akan dipertanggungjawabkan. Perubahan dari satu tahun ke tahun yang lainnya tidak lain dan tidak bukan sama dengan perubahan dari hari satu ke hari yang lainnya. Dia tidak ada yang istimewa kecuali hari tersebut kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Mudah-mudahan pada saatnya hari-hari tersebut menjadi saksi, kita dipersaksikan sebagai orang-orang yang baik. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kajian pada ayat 164. Mohon maaf. Pada ayat 164 sampai 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sekedar flashback sebentar dari yang pernah kita tadaburi pada pertemuan sebelumnya, bahwa Allah akan memberikan laknat kepada orang-orang yang kafir, kemudian menutup dirinya dari kebaikan-kebaikan iman. Bukan hanya Allah, dia akan menerima laknat dari malaikat dan dari orang-orang yang melaknatnya. Dan ini dijelaskan, yaitu orang termasuk manusia dan siapa saja dari makhluknya akan melaknat semua orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya, ini menandakan adanya ketauhidan. Jadi agama yang benar-benar diridhai Allah itu agama tauhid yang mengesakan Allah. Ini sekedar flashback pada yang pertemuan sebelumnya. Maka sekarang menuju tauhid, jalan menuju tauhid tersebut sangat banyak. Allah buka pertama kali yaitu dengan ayat penciptaan langit dan bumi. Ayat penciptaan langit dan bumi sangat banyak sekali. Di sini Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Secara bahasa itu harusnya Allah di sini menuliskan inna fi khalqis samawati wal aradin misalnya. Jadi di sini penciptaan langit itu dipluralkan sementara bumi itu satu. Padahal sejatinya sebagaimana samawat itu 7 lapis, bumi juga terdiri dari 7 lapis. Tetapi karena bumi yang 7 lapis itu yang dihuni manusia hanya satu, maka Allah ingin konsentrasi supaya kita konsentrasi pada bumi yang sekarang ini kita huni. Jadi ini hikmah pertama secara bahasa. Yang kedua, penciptaan langit dan bumi kenapa yang didahulukan adalah as-samawat. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya inna fi khalqil ardi was-samawat. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi yang kita ada di sini dan langit-langit. Itu juga menandakan bahwa Allah ingin memulai dari payungnya. Allah ingin memulai dari sesuatu yang kita tidak bisa lepas di sana. Padahal sampai detik ini kita tidak pernah tahu langit itu batasannya mana. Jadi tidak ada satupun orang itu tahu langit di mana, tetapi Allah ingin memulainya dari sana supaya orang melihat. Jadi kalau dimulai dari bumi, dia akan sibuk di bumi. Tapi kalau dimulai dari langit, dia akan mencari mana sebenarnya langit itu. Lalu kalau orang mencari langit, kita bisa membaca firman Allah dalam surat Al-Waqiah misalnya, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Saya kira pernah saya jelaskan dalam kesempatan yang lain ya, saya ulang sekilas. Kata mawaqi'in nujum, tempat bintang, tempat peredaran bintang yang dijanjikan sembah Allah dalam surat Al-Waqiah itu setidaknya mengisyaratkan, menurut Dr. Zaghlul An-Najjar ya, itu bintang yang kita lihat tadi malam atau saat ini kalau masih ada bintang, itu bukan bintangnya. Itu adalah mawaqi'in nujum, tempat bersemayamnya bintang beberapa waktu lalu. Bintangnya sudah pindah ke tempat lainnya. Nah, ini ada yang macam-macam. Yang terdekat konon katanya itu 30 bulan. Yang kita lihat itu bukan bintang, itu adalah tempat bintang 30 bulan yang lalu. Bintangnya kemana? Sudah pindah ke tempat lainnya. Baru ketahuan 30 bulan yang akan datang. Ada yang tiap 50 bulan, ada yang 60 bulan, ada yang setahun, 2 tahun, 100 tahun, bahkan sampai saat dia diciptakan sampai nanti hari kiamat, ada yang juga yang sinarnya enggak sampai ke bumi saking jauhnya. Jadi menandakan bahwa itu belum sampai langit. Kita tidak tahu sejauh mana. Sampai detik ini penemuan-penemuan ilmiah menemukan bahwa alam semesta itu sangat-sangat luas sekali. Nah, orang kalau dibiarkan melanglang ke sana yang sangat luasnya itu, dia akan berpikir, siapa yang menciptakan itu? Karena di sini kan khalq, penciptaan ya. Siapa yang menciptakan itu? Baru kemudian masuk wal ard, bumi tempat kita berada sekarang. Bumi tempat kita yang berada sekarang itu adalah sumber penciptaan manusia, yang Nabi Adam itu diciptakan dari sana. Jadi Nabi Adam itu satu-satunya makhluk Allah bernama manusia yang diciptakan Allah langsung dari bumi. Dalam satu hadis dijelaskan, diciptakannya itu adalah malaikat disuruh Allah mencari tanah. Mencari tanah. Makanya kita adalah kumpulan dari tanah. Ada kalanya tanah itu adalah, bahkan di dalam Al-Quran itu penciptaan Nabi Adam bermacam-macam. Kadang disebut dengan tinin lazib, kadang disebut dengan salsalin kalfakhar. Salsalin kalfakhar itu adalah proses terakhir penciptaan manusia ketika sudah menjelang dikasih ruh. Sudah kering seperti perangkat rumah tangga yang terbuat dari tanah. Nah, itu Nabi Adam terakhir gitu. Kalau diketok gini bunyi, nah itu adalah salsalin kalfakhar, seperti perabotan rumah tangga. Nah, tapi sebelumnya Nabi Adam itu adalah proses tanah-tanah. Ada tanah yang hitam, tanah yang merah, tanah yang kuning, ada tanah yang agak keputihan, ada tanah yang berserabut, ada tanah yang bagus. Maka penciptaan manusia sekarang, mengapa kita bisa tahu manusia ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya hitam. Itu tidak identik dengan kemuliaan, karena itu adalah bagian dari tanah yang diambil malaikat. Nah, kalau kita melihat setelah yang luas tadi kita tidak tahu batasnya, sekarang kita melihat yang ada di bumi, dan di bumi itu dimulai dari diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari diri kita ini penciptaan yang sangat rumit, tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kita melalui proses tersebut. Dan setelah Nabi Adam tidak ada satu manusia pun yang diciptakan Allah dengan tangannya langsung. Semuanya prosesnya itu ada musyarakah. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kata-kata khalaqa itu kata gantinya ada dua. Kadang disebut wama khalaqtul jinna misalnya ya. Inni ja'ilun. Saya menciptakan, aku menciptakan, menjadikan. Itu nanti ada yang disebut biyadihi, dengan tangannya. Itu cuma Adam. Sisanya nanti Allah akan mengatakan khalaqna. Meskipun ada khalaq tuh ya, khalaqna itu kami menciptakan Allah, dan ada nunul azamah di sana. Kalau ada na, ini sudah kita bahas pada pertemuan kemarin ya, sekedar mengulas lagi, itu berarti ada musyarakah, karena dalam penciptaan manusia itu bapak dan ibu terlibat. Bukan berarti Allah minta bantuan bapak ibu, bukan. Tapi dalam lahirnya seorang bayi, Allah sengaja menciptakan proses melalui kedua orang tuanya. Nah, supaya orang melihat ternyata penciptaan manusia itu sederhana bagi Allah, tapi kalau diikuti sangat rumit sekali. Coba kita bayangkan, dari mana berdetaknya jantung. Jantung itu kan usianya lebih dahulu. Kalau kita identik, umurnya itu dihitung dari keluar dari rahim ibu ya. Padahal manusia hidup bukan dari situ. Terusnya, berapa umur Anda? Umur saya 20 tahun misalnya, umur saya 30 tahun atau 40 tahun. Itu bukan, tidak selamanya benar, dia hidup sebelum itu. Dia hidup sebelum itu beberapa bulan, saat jantungnya berdetik. Nah, itu dia disebut kehidupan yang sesungguhnya. Nah, ini Allah ingin melihat penciptaan langit yang tidak ketahuan itu sampai sekarang manusia tidak tahu. Dalam surat Ar-Ra'd, bighairi amadin, tanpa ada tiang. Padahal itu atap ya. Nanti ada yang lebih dari itu ya. Sekarang saya lanjutkan, Al-Fakir lanjutkan. Wakhtila fil laili wan nahar. Pertama, penciptaan langit dan bumi yang rumit. Yang kedua adalah perbedaan malam dan siang. Sebenarnya malam dan siang itu perbedaannya apa? Coba kalau kita mau pantengin jujur. Halus sekali Allah memindahkan antara siang dan malam. Kalau kita bermain teater sandiwara, perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya kelihatan. Oh, itu pakai layar. Tapi sekarang siapa yang tahu bagaimana Allah memindahkan antara malam dan siang? Malam dan siang itulah kalau kita sebut dalam teori matahari berputar, yang menyebabkan bagian bumi terkena matahari itu sebenarnya adalah posisi dia. Jadi posisi matahari itu kan posisinya nyorotin bumi ya, menyorot bumi. Tetapi yang mendapatkan sinar adalah yang menghadap matahari. Nah, kalau dia gak menghadap matahari gak kena sinar. Begitu pula hidayah Allah. Jadi Allah kalau memberikan hidayah semuanya dikasih Al-Quran. Tapi kalau dia berpaling, hidayah itu sama dengan dia dalam posisi malam. Jadi matahari itu gak pernah sedetik pun dia berpaling dari bumi. Dia posisinya menyorot bumi. Karena diciptakan seperti itu. Bumilah yang membuat ini malam dan siang. Allah berputar, bumi diputar oleh Allah pada porosnya. Kalau dia pas posisinya ngadap matahari, itu disebut dengan bagian siang. Posisinya membelakangi matahari disebut dengan malam. Siapa yang menjadikan itu? Dan perpindahannya sangat halus sekali. Coba kita lihat seperti ini gelap. Nanti kita keluar dari sini matahari terbit, tidak ada pun yang tahu. Dari mana itu Allah membuka tabirnya? Itu kalau orang mau berpikir siapa yang menjadikan itu. Dan itu kan besar berarti. Ini semuanya menandakan kebesaran. Bagi orang teori sekarang, kalau anak-anak sekarang tahu globe, bumi bulat, dia di center. Itu sulit dia menentukan di bagian mana yang kena center itu. Karena kecil. Maka pada saat besar itu, pada saat Allah sebut di dalam surat Al-Baqarah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Itu sesungguhnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu naik pesawat ya, nanti dari pesawat itu kan ada garis hitam putih ya. Nah, itulah posisi bumi dari matahari. Dan itu yang disebut dengan malam dan siang. Dan malam itu ada permulaannya, kemudian siang juga ada akhirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah suruh kita memikirkan al-fulk. Wal-fulkillati tajri fil bahri, dan bahtera dan kapal, sesuatu yang ditumpangi manusia di zaman itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kira-kira para sahabat sudah pernah naik kapal belum? Sudah belum, Pak? Belum. Saya belum, belum ya. Allah mengajak seseorang untuk berpikir visioner. Yang kedua, mungkin kalau belum bisa jadi, tapi dia akan mendengar bahwa itu pernah ada terjadi. Karena seperti halnya ada sabda yang menyuruh mengajari anak-anak itu pandai memanah ya, dan berenang. Itu kalau dikatakan sabda itu di Indonesia gak ada masalah, banyak sungai. Tapi kalau sabda itu dikatakan di Saudi Arabia, coba kita bayangin, di mana anak-anak itu disuruh berenang? Ya, sabda Rasulullah SAW itu kan menyuruh anak-anak kita diajari memanah dan berenang. Memanah tidak ada masalah, tapi sahabat kenapa tidak bertanya, ya Rasulullah kita nggak belajar berenangnya di mana Rasulullah, orang nggak ada air. Nah itu berarti mengajak berpikir visioner, visioner ya, tidak terbatas kepada bentuk teritorial, bahwa belajar berenang itu kalau ini di sini padang pasir semua, di mana belajar berenangnya, itu disitulah letak belajar visioner, dan itu nanti berfungsi pada saat terjadi Fathul Qadisiyah, yaitu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas membuka Qadisiyah, itu kan dihalangi oleh sungai yang besar, dan disitulah pelajaran berenang berarti. Kuda-kuda bisa menyeberang ke sungai, dan orang yang pandai berenang tidak takut lagi, dan pasukan muslim bisa menyeberangi dan sukses menaklukkan Persia pada saat itu. Nah itu baru terlihat fungsinya belajar memanah dan berenang. Ini juga sama. Bahtera atau kapal yang berjalan di atas laut berarti menandakan bahwa nanti itu harus melakukan itu. Nah, kemudian ditambah lagi bima yan fa'un nas, karena walaupun secanggih apapun teori transportasi kita, transportasi dengan kapal itu masih dibutuhkan. Beberapa waktu lalu Al-Fakir sempat menonton channel Discovery ya, yang membuat kapal terbesar buatan Korea Selatan, dibuatnya di Cina, itu panjangnya 200 meter. Panjang 200 meter dan memuat, saya lupa angkanya, kontainer yang sangat banyak sekali. Itu ciptaan manusia. Ciptaan manusia yang megah luar biasa. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membiarkan itu bisa mendarat dengan selamat sebagaimana berjalan dengan selamat? Ya kan, kisah kita pernah membaca kisah, atau bagi yang menonton film Titanic, itu kan siapa insinyurnya? Dia membanggakan, tapi siapa yang menenggelamkan itu? Siapa yang menyebabkan kapal itu bisa berlabuh dengan aman? Ini orang pasti pada saat kita naik pesawat atau kita naik kapal, naik kendaraan, pada saat kita aman-aman mungkin tidak terfikir. Pada saat terjadi sesuatu, orang langsung nyantol kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika dia diselamatkan dari mara bahaya perjalanan, pertanyaan sederhananya, siapa yang menyelamatkan itu? Dan siapa yang membimbing manusia untuk menjadikan perjalanan itu menjadi aman? Tunggangan-tunggangan kita. Nah ini Allah membuat kita menjadi berpikir visioner. Kemudian yang berikutnya, wama anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan yang diturunkan Allah dari langit, dari arah langit maksudnya, karena air hujan itu tidak dari langit ya, dari bahkan kalau kita naik pesawat itu di bawah kita. Air, kemudian fa'ahya bihil arda ba'da mautiha, dan kemudian dari air itu dihidupkan bumi yang mati. Dari bumi yang kering Allah turunkan air yang sama, tetapi air yang sama ketika sampai ke bumi itu sudah berubah. Sama-sama jeruk, dari air yang sama itu satu pohon, rasanya sama semua enggak? Belum tentu, padahal satu pohon ya, ada yang membusuk, ada yang bagus, dan tidak serentak, ada yang tua, ada yang menguning, ada yang masih muda. Harusnya kan kalau airnya sama sekali muncul, muncul semua. Ternyata tidak, berproses. Nah, kemudian wabatsa fiha min kulli dabbah, dan kemudian menyebar dari situ berbagai macam jenis hewan-hewan yang melata. Dabbah itu tidak hanya binatang, semua yang merayap di atas muka bumi perlu air. Maka air itu dalam ayat lain, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan yang hidup itu dari air sesuatu yang hidup. Maka kebutuhan terhadap air itu luar biasa. Maka siapa yang memberi air? Yang memberikan air itu siapa? Maka nanti jawaban itu semuanya mengarah kepada ayat tauhid sebelumnya ya. Wa ilahukum ilahun wahid. Wa tasrifir riyah, yang membolak-balikkan arah angin. Kalau angin satu arah kasihan, nanti banyak orang masuk angin. Makanya angin itu ada kalanya dari barat ke timur, dari selatan ke utara, dari atas niup ke bawah, dari bawah ke atas. Ada kalanya di situ tidak kena angin. Makanya dalam satu hari kita di rumah aja. Di rumah saja posisi pintu dibuka dari dua arah dibuka. Fakir pernah coba itu ya. Kalau setiap pagi itu angin gak kenceng, meskipun hawanya enak. Tapi begitu di atas jam 3, jam 3 sore, atau jam 5 mendekati maghrib, itu angin kenceng sekali. Dan itu rata-rata hampir setiap hari. Siapa yang mengubah arah angin itu? Nah, orang kan disuruh berpikir. Kemudian wassahabil musakhkhari bainas samai wal ard. Dan kalau kita lihat awan-awan antara langit dan bumi yang di dalamnya ada air. Air itu dari mana prosesnya? Air itu prosesnya dari berbagai air kan? Berbagai air yang ada di bumi tidak semuanya air bersih. Bahkan sebagian air itu adalah air laut. Betul ya? Tapi begitu Allah angkat berada di awan, diturunkan lain ke bumi, airnya rasanya apa? Tawar. Nah, orang berpikir lagi, ada apa di sahab tersebut? Ada apa di awan-awan itu? Sehingga proses ada seolah-olah terjadi penyulingan. Masya Allah. Padahal kalau dilihat, tidak ada mesin di sana. Tapi Allah sebutkan, Allah buat itu secara alami. Maka, ini yang disebut tadi semua, la ayatin li qaumin yaqilun. La ayatin li qaumi yaqilun. Maka itu adalah la ayatin. Tanda-tanda yang tidak ada batasnya. Maka kata la ayatin di situ nakirah, itu unlimited, enggak ada batasnya. Tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa. Li qaumin yaqilun. Bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Karena di dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan kata-kata al-aqlu ya. Akal enggak pernah disebut. Otak juga enggak pernah disebut karena agama kita anti pengkultusan terhadap akal. Nah, di sini yang disebut di dalam Al-Qur'an itu fungsi akalnya. Maka di sini yang ayat pertama itu liqaumin yaqilun. Selesai ayat-ayat tanda-tanda keesaan Allah, Allah memasuki pesan yang utama. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia sayangnya dia bukannya sampai kepada kesimpulan itu adalah ciptaan dari zat yang serba maha, tapi dia jadikan ada saingan bagi Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia bilang itu adalah kekuasaan Allah yang Maha Esa, tapi dia bilang oh enggak. May yattakhidhu min dunillahi andada, niddan, lawan, sekutu, atau apapun namanya, dinamakan Tuhan bagi sebagian mengatakan, berarti ada persekutuan di situ. Yuhibbunahum kahubbillah, dan mereka mencintai Tuhan-Tuhan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sementara orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Jadi ingin dibandingkan ya, menandakan ada orang-orang bukan hanya yang cuek kepada Allah, tapi dia mengambil dua sisi, menyembah Allah tapi menyembah yang lainnya juga. Ada itu. Dan kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Mengkultuskan sesuatu, mengkultuskan seseorang, mengkultuskan komunitas, mengkultuskan apa saja, dan itu disamakan posisinya dengan Allah. Contoh misalkan kita sebagai bawahan, atasan kita posisikan sebagai orang yang sanggup mengapa-apakan nasib kita, sehingga kita takut kepadanya, ketakutannya luar biasa. Nah, itu berarti kan sama. Di sini bukanlah mencintai lagi, takutnya kepada atasan itu sama dengan takut kepada Allah, bahkan lebih. Kalau mau jujur, kadang takut kita kepada Allah itu dalam waktu-waktu tertentu ada hari liburnya. Pada saat kita sendiri takut pada Allahnya berkurang. Ya kan? Pada saat iman kita ngedrop, itu takutnya berkurang, cintanya juga berkurang. Pada saat sedang tidak punya uang, bisa tambah, bisa turun, tergantung kita sudut pandangnya. Pada saat terjadi cobaan, pada saat diberikan nikmat yang luar biasa, baik nikmat materi atau yang lainnya. Nah, ini Allah ingin menggambarkan, kemudian Allah langsung tarik. Orang-orang yang seperti itu disebutnya adalah orang-orang zalim sebenarnya. Maka langsung posisinya, walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Dan orang-orang zalim yang berbuat zalim di muka bumi ini ketika melihat azab di dunia, wa annal quwwata lillahi jami'an, dan kekuatan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, semua jenis kekuatan apapun, wa annallaha syadidul adzab, azab Allah di akhirat sangat pedih. Ini jawabnya mahdzuf ya kalau dalam bahasa Arab, ini kan. Terus apa kalau mereka melihat itu? Maka jawabannya adalah menyesal. Semua orang zalim pasti menyesal. Kalau dia di dunia berakhir dengan, dan tidak ada kezaliman yang tidak berakhir dengan kehinaan, apalagi nanti di akhirat. Ini jawabannya adalah penyesalan. Yang kedua, penyesalan ini Allah ingin memvisualisasikan. Bagaimana jenisnya? Dibaca kita dalam ayat sebut setelahnya 166 ya. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabi'u wa ra'aw al'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti, berarti ini pemimpin ya, minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti mereka, wa ra'awul azab, mereka semua yang melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, sudah tidak ada lagi sebab yang menyambungkan mereka. Itu bebas. Loh, kok ternyata Anda membawa saya kesesatan? Dia akan bilang apa? Loh, itu bukan urusan saya lah. Salah situ sendiri ngikutin saya. Emang saya nyuruh ngikutin saya? Iya, kapan? Hanya berbantah-bantahan ini. Jadi ada tabri'ah nantinya. Ada pembebasan. Karena orang itu biasanya lebih cenderung dia memasrahkan. Makanya ini disebut dengan taklid yang sangat-sangat tidak, bukan hanya tidak dianjurkan, dicela dalam agama kita, taklid itu. Apalagi taklid seperti ini. Oh, kata dia yang namanya baik itu, ya apa kata si Allah. Nah, kalau kita ngikutin seperti itu apa adanya, nanti ternyata dia membawa kesesatan, itu nanti di situ ada pembebasan di sana. Di dalam ayat lain itu nanti orang-orang yang pengikut ini dia mengadu kepada Allah. Fa'atihim adaban di'fan minan nar. Ya Allah, kasih mereka azab dua kali lipat karena mereka menyesatkan kami. Dijawab sama Allah, qala likullin di'fun walakin la ta'lam. Sesungguhnya semua segala sesuatu itu ada kalanya nanti dilipatkan, tapi bukan di sini. Kan ini berarti salah orang yang ngikutin, dia tidak berpikir. Kalau menggunakan akalnya, apalagi tadi sudah dibimbing Allah ya, penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan malam dan siang, dibolak-balikkannya, kemudian berpikir visioner adanya teknologi yang serba canggih sekarang. Kita sekarang mengkultuskan teknologi di zaman kita sekarang. Baru-baru ini Al-Fakir membaca bahwa nanti teori smartphone itu sudah ada di dashboard mobil. Tapi kita lihat siapa yang membimbing sehingga manusia bisa berpikir seperti itu. Manusia bisa menciptakan robot yang bisa diajak berbicara. Itu siapa yang membimbing itu? Dan seterusnya. Nah, makanya orang yang tidak menggunakan akal itu dizam, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Gambaran berikutnya ya, ini masih visualisasinya. Wa qala alladziina tabi'u. Orang-orang yang pengikut itu mengatakan, "Lau anna lana karrah." Kalau kami punya kesempatan untuk kembali ke bumi, "Fana tabarra'u minhum kama tabarra'u minna." Nah, aduh nyesel saya ngikuti si A katanya. Kalau kami punya kesempatan pasti saya tidak mau lagi ngikuti dia. Berarti ini adalah bentuknya adalah penyesalan ya. Penyesalan, tapi penyesalan seperti itu enggak berguna. Semua jenis penyesalan itu tidak ada yang berguna. Kecuali kalau kita masih ada kesempatan memperbaiki. Ya, kita menyesal apa yang kita lakukan kemarin, masih ada hari ini, nah itu penyesalannya berguna. Tapi yang kemarin tidak bisa diperbaiki. Dia hanya bisa ditutup dengan amal baik, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kemarin. Nah, ini yang disebut kadzalika yurihimullahu a'malahum. Demikianlah Allah perlihatkan perbuatan mereka. Hasaratin alaihim. Hasab ini artinya banyak. Hasaratin alaihim itu membuat dia menyesal, membuat dia menjadi rugi, membuat perhitungannya meleset, membuat dia menjadi sakit hatinya. Karena perhitungannya tidak sesuai. Prediksinya tidak seperti yang dia perkirakan. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan ini yang lebih menyedihkan, lebih menyakitkan. Bahasa Al-Quran itu jelas, wa ma hum bikharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu yang paling berat ya. Ini yang disampaikan Allah bagi orang yang melawan fitrah keesaan, akibatnya akan menyesal. Dan ini biasanya Mereka kenapa bisa tidak mengesakan Allah? Itu karena mereka taklid dan tidak menggunakan akalnya. Maka akan selalu ada orang-orang itu tersesat dan menyesatkan. Nah, tema ketiga di dalam kajian kita pagi hari ini adalah pada ayat 168-169, ini tema setan ya. Tapi Al-Fakir ini ngambil sisi positifnya. Ya ayuhannas, wahai manusia, kulu bimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduun mubin. Wahai manusia, makanlah dari sesuatu di bumi ini yang halal dan tayyib. Ini luar biasa ya, Allah memberikan panduan itu halalan tayyibah. Jadi ini anjurannya kalau boleh divisualisasikan, kita bekerja mencari uang setiap hari, harusnya setiap kita, entah dia laki-laki atau perempuan, kepala rumah tangga dan sebagainya yang bekerja, ketika mendapatkan uang itu dia bukan bisa ya, membaca. Ini harta saya yang saya dapatkan bulan ini, mana yang paling halal dan tayyib, langsung masuk ke dapur. Itu yang digunakan makan. Nanti kalau tingkat kehalalannya misalkan di bawah 90%, kalau 100% kita sombong ya, karena kita nggak tahu ya. Yang kehalalannya 90% itu kita masukkan ke dalam mulut kita, mulut anak kita dan istri kita, dan orang-orang yang berada dalam orbit kita. Nanti kalau tingkat kehalalannya atau toyibnya itu berkurang, kita gunakan untuk yang lainnya. Membeli buku kah? Membeli perabotan rumah tangga kah? Semakin tingkat kehalalannya itu semakin turun, kita juga harus tahu cara menggunakannya. Sehingga kita menjadi orang yang punya prioritas. Nah itu luar biasa. Berarti ini kita harus punya manajemen, bukan hanya manajemen keuangan, manajemen rizki. Karena rizki kita, dan lihat di situ, kulu mimma fil ardi. Yang kita makan di bumi itu sudah ada. Makanya ada orang kebingungan, saya bingung cari kerjaan. Oh kerjaan banyak. Yang susah itu duitnya. Ya kan? Kalau pekerjaan mau banyak, yang susah orang itu nyari duit dia. Padahal orang pun tidak nyari duit, yang dia cari-cari makan, bukan duitnya. Yang dia cari kertasnya. Padahal kertas 100 ribu itu kalau dicetak berapa harganya. Jadi dia membuat gundah arti duit itu. Padahal kita cuma disuruh makan yang ada di bumi. Di bumi itu sudah tersedia semua. Rizki kita tidak pernah dimakan oleh orang lain. Ini satu bagian. Bagian berikutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ini dia. Halal dan haram jelas. Tetapi tangga-tangga antara keduanya itu yang enggak jelas. Sama halnya siang dan malam. Batas pastinya itu enggak jelas kecuali memang kita membaca. Hari ini syurupnya jam berapa? Al-Fakir enggak tahu. Tapi bagi orang yang membaca jadwal imsakiyah atau syuruk itu, dia tahu hari ini syuruknya jam sekian-sekian, itu batasnya jelas. Tapi orang yang tidak membaca, dia tidak tahu. Ini sekarang sudah terbit matahari belum? Apalagi mendung, tidak tahu dia. Sama demikian, kita mencari rizki, tidak tahu batasannya, kita bisa ikut jalannya syaitan itu. Padahal kata Allah, innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kalau Al-Fakir nanya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pernah ngelihat setan gak? Kenapa Allah katakan musuh yang nyata? Nah itu tafsirannya banyak ternyata. Aduun mubin di situ. Tafsiran yang paling terkenal adalah mubin jelas adalah mubin fi adawatihi. Jadi yang paling jelas permusuhannya. Jadi kalau yang lain itu kadang jadi musuh, kadang jadi teman, setan itu tidak pernah sekaligus jadi teman. Loh itu di dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu menjadi saudara syaitan, itu bukan saudara di situ. Ukhuwah syaitaniyah itu untuk dijadikan teman menghuni neraka. Jadi kalau saya misalkan terjatuh, atau saya sedang bangkrut, kemudian saya ingin mengajak orang ikut sengsara dengan saya, nah itu disebut dengan ukhuwah syaitaniyah. Dalam kesengsaraan itu menginginkan orang lain itu sama sengsaranya dengan saya, itu syaitan. Beda dengan saya sedang tertimpa musibah, ada orang lain ingin empati, nah itu ukhuwah islamiyah di situ. Jadi pihak yang bukan yang tertimpa musibah, kalau yang tertimpa musibah kan sering ya, misalkan Anda sih enggak pernah merasakan betapa sakitnya saya, coba Anda jadi saya, nah itu syaitan itu. Jadi menginginkan orang lain sengsara seperti yang saya rasakan sekarang. Nah itu ukhuwah syaitonia. Jadi ada jenis ukhuwah banyak sekali. Ukhuwah orang kafir juga ada dalam surat Al-Hasr ya. Alam tara ilal ladina nafaku yakuluna li ikhwanihimul ladina kafaru. Itu ukhuwah sesama orang-orang yang tidak beriman itu ada. Tapi lain waktu kita bahas ya. Nah, satu yang dinamakan mubin di sini adalah mubin fi adawatihi. Jelas dalam permusuhannya. Padahal kita tidak pernah melihat syaitan. Nah itulah mengapa di dalam surat An-Nas Allah katakan yang mengganggu manusia itu fi sudurin nas itu kan ya waswasatu syaitan disebut apa? Minal jinnati wan nas. Tapi kalau syaitan sudah menjelma menjadi manusia itu sulit. Makanya surat An-Nas itu disebut dengan, bukan dengan surat jin, dengan surat jin sudah ada. Surat An-Nas itu disebut dengan surat An-Nas kan? Coba baca ayatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan dari jenis syaitan, tapi minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu lebih, kalau Al-Fakir boleh memvisualisasikan, syaitan itu bukan jenis makhluk ya. Dia sifat. Dia bisa menjelma dalam diri seorang atau dua orang apapun namanya jin bisa menjelma dalam diri orang dan setiap kita ada setan yang harus kita lawan di dalam diri kita. Nah itu makanya setan itu disebut di dalam Al-Qur'an tidak disebut wujudnya tapi disebut dengan sifatnya. Innahu lakum aduwwun mubin. Dan orang biasanya langsung larinya kepada setan yang mengganggu Nabi Adam. Ya, kalau mau jujur ya. Langsung ke sana larinya padahal setan yang mengganggu Nabi Adam yang disebut iblis itu sekarang sudah meninggal dunia. Sudah mati dia. Meskipun ada ulama yang mengatakan dia hidup selama-lamanya, enggak ada yang hidup selamanya. Semuanya sudah mati. Jin itu juga punya usia kelahiran, punya usia kematian. Makhluk Allah di muka bumi ini tidak ada yang kekal. Yang belum dimatikan Allah, sekarang Nabi Isa, itu pun nanti juga akan kembali ke tanah. Semuanya akan kembali ke asalnya. Maka yang kedua, mubin setelah mubin fi adawatihi. Kedua mubin itu kita harus kita steknya, kita jelas mengambil setan itu jelas. Yang ketiga, ini mengulang pernah kita bahas ya pada pembahasan Nabi Adam dulu. Kebanyakan kita mempersepsikan setan itu mengerikan. Kalau ngajarin anak kecil, awas ada setan, itu langsung di benak anak kecil kita menakutkan atau bahasa kita hantu ya. Padahal itu persepsi yang membuat kita salah. Kalau setan itu menakutkan, tidak ada maksiat di dunia ini. Setan itu melenakan. Sesuatu yang membuat kita terlena itu disebut dengan setan. Ya kan? Saatnya sholat subuh misalkan. Apalagi hujan-hujan seperti sekarang, musim hujan. Kayaknya sayang banget tuh selimut. Apalagi selimutnya baru beli. Ya kan? Nah, sesuatu yang membuat terlena itu disebut dengan syaitan. Bisa berasal dari diri kita. Nah, kalau kita sudah ada dalam otak kita, syaitan itu settingannya bukan sesuatu yang mengerikan. Justru kalau sesuatu yang mengerikan, kita mudah untuk melarikan diri. Seandainya syaitan itu bentuknya itu mengerikan, dia belum mendekat ke kita, kita sudah lari. Tapi justru syaitan itu bisa melekat ke kita, dalam bahasa hadisnya, ya jadi majredam. Dia mengalir dalam tubuh manusia itu seperti hanya mengalirnya darah, maka kita harus patahkan itu darahnya. Kita harus stop. Di antaranya dengan puasa, di antaranya dengan qiyamul lail, di antaranya dengan yang kita cintai kita kasih orang lain. Itu kan melawan ya, melawan hawa nafsu itu sulit ya. Yang kita sukai kasih orang lain. Wah, gimana? Saya suka. Nah, itu berat. Sedang tidur enak-enak bangun sholat subuh. Sedang berat-beratnya kita lawan. Nah, itu adalah pendidikan melawan setan, sesuatu yang terlena kita lawan. Dan ayat yang terakhir setan itu adalah innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Setan itu memerintahkan kepada keburukan. As-su' dan al-fahsya dan kejahatan, segala sesuatu yang berafiliasi dengan kegelapan, itulah syaitan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kita katakan tentang Allah sesuatu yang tidak seharusnya apa, dan kita juga tidak tahu. Ini Allah sedang tidak sayang sama saya. Ketika itu musibah, kita berbisik seperti itu, itulah syaitan. Ya kan, di dalam surat lain dalam Al-Fajr itu ya. Kalau sedang mendapatkan rezeki akraman wah, Allah sedang memuliakan saya ini. Kalau sedang mendapatkan cobaan, ahanan, wah, saya sedang dihinakan Allah. Itu berarti kita katakan sesuatu yang tidak seharusnya. Apa pengetahuan kita tentang Allah? Kita gak tahu. Maka seharusnya kita berburuk sangka kepada Allah itu kita buang jauh-jauh, kita ganti dengan husnudzan kepada Allah. Nah, Al-Fakir ingin mengakhiri di sini. Ada tiga tema utama kajian kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus memperbanyak men-setting akal kita berpikir tentang ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk sampai kepada pengesaan yang luar biasa, dan itu muaranya adalah syukur. Syukur saya diciptakan sebagai manusia. Syukur saya dikaruniai orang sebagai orang yang beriman. Syukur saya punya komunitas yang baik. Itu yang muaranya. Yang kedua, orang-orang yang menyesal adalah orang-orang yang tidak punya waktu untuk muhasabah. Orang ini, dia menyesal tapi sudah tidak berfungsi penyesalannya. Maka kita harus persering muhasabah. Kita harus hitung-hitungan, harus dipersering. Amal kita ini bisa bermanfaat kalau seandainya kita bisa menghitungnya. Yang ketiga, dalam proses hidup kita, dan di sini yang ditulis itu yang semua orang melakukan itu, makan ya. Makan itu tidak harus dimasukkan ke mulut. Di sini kulu mimma fil ardi itu makan identiknya adalah digunakan yang ada di bumi ini. Makanya kalau ada orang wah saya cari makan di sini, nah itu berlebihan sebenarnya. Padahal dia bekerja di situ bukan untuk cari makan aja. Kalau untuk cari makan dia mah enggak kerja, insyaallah makanan dapat. Ya kan? Cari makan itu maksudnya dia mencari nafkah di situ. Sebagian kecil untuk makan, sisanya untuk selain makan. Kalau mau jujur itu ya, kita bekerja itu kan yang buat kita makan itu sedikit. Semahal-mahalnya orang makan di rumah makan, itu masih lebih banyak buat ngisi pulsanya, buat langganan ininya, buat kredit ini itunya, buat untuk memperbaiki rumahnya. Jadi makan di sini adalah rezeki dari yang Allah berikan, kita menjemputnya dengan cara yang halal. Dan harus hati-hati bahwa syaitan itu bisa melekat dalam diri kita, membuat kita terlena. Maka mubin itu jelas harus kita posisikan. Jadi positioning kita dengan syaitan itu harus jelas. Dan jangan pernah kita berpikir manusia tidak pernah salah. Yang terbaik di antara manusia yang terjerumus dalam perangkap syaitan, karena di sini khutuat, langkah-langkahnya banyak, perangkapnya banyak, bukan orang yang tidak pernah terperangkap dalam jebakan setan, tetapi orang yang kembali pada saat dia terperangkap. Itu saya kira yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti jika ada waktu kita sambung dengan dialog. Sementara kita tutup ini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.